Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam taslimin katsira. Amma ba'd. Sebelumnya ana maaf dan ikhwah karena ini zuhur mendadak sehingga kajian kita agak sedikit lambat. Nah, dari hadis yang sudah kita baca sebelumnya, yaitu hadis Jibril yang amat sangat masyhur, kita akan mengambil faedah tambahan mungkin sekitar 2 atau 3 poin apabila waktu. Faedah yang pertama, ikhwan azimahullah, menunjukkan dalam hadis ini bahwa malaikat dapat menampakkan wujudnya dalam bentuk manusia, sebagaimana yang terdapat di hadis ini. Malaikat Jibril menyerupa dengan seorang laki-laki syadidu bayadhi thiyab, yang menggunakan pakaian yang amat sangat putih bersih. Syadidu sawadi syam, yang memiliki rambut yang amat sangat hitam. Dan itu adalah Jibril alaihi salam, ahadu malaikatil 'izam, salah satu malaikat yang mulia. Bahkan beliau merupakan afdalul malaikat, malaikat yang paling afdal, paling utama. Tidak lain dan tidak bukan karena kemuliaan ilmu yang dimiliki oleh Jibril. Kenapa malaikat Jibril merupakan afdalul malaikat? Li syarafi ilmi, karena kemuliaan ilmu yang beliau punya. Bagaimana tidak malaikat Jibril yang senantiasa menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dibawa kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Dan Nabi melihat Jibril pada wujud aslinya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan beliau sebanyak 2 kali. Maratun fil ardh wa maratun fis sama. Sekali di bumi dan sekali di langit. Di bumi ketika Nabi alaihi salatu wassalam berada di ghar Hira, gua Hira. Ra'a lahu 600 janah. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam melihat beliau Jibril dengan 600 sayap. Sadda bi'idhamihi al-ufuq. Karena besarnya Jibril sampai menutupi ufuk. Semua ufuk tertutup di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mampu untuk melihat langit. Ini menunjukkan besarnya malaikat Jibril. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. Dan mengajarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, malaikat Jibril yang memiliki kekuatan ذو مرة فاستوى, yang memiliki kecerdasan dan menampakkan wujud yang asli. وهو بالأفق الأعلى, di atas ufuk yang paling tinggi. Ini di bumi. Begitu pula kesempatan yang kedua ketika di langit. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Najm ayat 13-14, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihatnya di kesempatan yang lain. "Inda sidratil muntaha." Ketika di sidratil muntaha, pohon sidr yang paling tinggi. Di langit itu. Nah, Maka dari sini, ikhwani afidahumullah, dari hadis ini pula menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril berubah wujud kepada manusia. Dan mereka melihat. Maka dari sini, ikhwani afidahumullah, menunjukkan kepada kita di antara anak Adam, mereka mampu untuk melihat malaikat Jibril, di antaranya adalah Maryam. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Maryam, "Wa dzkur fi kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyyan." Dan ceritakanlah kisah Maryam dalam Al-Qur'an. Ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. "Fattakhadhat min dunihim hijaban." Maka Maryam membuat tabir untuk melindungi Maryam daripada mereka. Fa'arsalna ilaiha ruh. Maka kami mengutus ruh kami kepadanya. Itu Jibril. Fatamathala laha basharan sadida. Maka Jibril menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Lihat ada manusia, Maryam pun berkata, "Asyurnya aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah. In kunta taqiyya, apabila kamu adalah orang yang bertakwa." Qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki hulaman. Jibril pun menegaskan kepada Maryam bahwasanya aku hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Sehingga Maryam yang pertama bisa untuk melihat serupaan Jibril ketika menjelma menjadi manusia. Begitu pula yang kedua, Ibrahim alaihi salam. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Hal ataka hadithu dhayf Ibrahim al-mukramin? Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tamu yang datang kepada Ibrahim, tamu-tamu yang dimuliakan yaitu para malaikat? Dakhalu 'alayha fa qalu salam. Ketika masuk ke tempatnya Ibrahim, mereka mengucapkan kalimat salam. Qala salamun qaumun munkirun. Maka Ibrahim menjawab, salam pula bagi kalian adalah orang-orang yang tidak dikenal. Karena bukan penduduknya. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin salim. Merupakan sifat Ibrahim datang tamu dimuliakan. Ini merupakan syariat Ibrahim yang dilanjutkan pada syariat kita. Ketika ada tamu, Nabi Ibrahim langsung pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Beliau ambil daging anak sapi yang gemuk dan dimakan. Qala ala ta'kulun. Dihidangkan kepada mereka dan Ibrahim pun berkata, silakan kalian makan. Malaikat tidak ada satu pun yang makan. Fa'aujaza minhum khifatan. Maka Ibrahim ketika melihat mereka tidak makan, Ibrahim pun takut. Dan berkata, la takhaf wa basyiruhu bi ghulam. Maka mereka memberikan kabar gembira, jangan kau takut, kami datang untuk mengabarkan kepadamu tentang kelahiran seorang anak yang alim, memiliki ilmu yaitu Ishaq. Maka ini contoh kedua di antara umat manusia yang mulia, malaikat menjelma. Thank you. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Luth alaihi salam, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surat Hud ayat 77. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'abi, dan tatkala datang utusan-utusan kami, yaitu para malaikat, kepada Nabi Luth, beliau merasa susah. Wadaqa bihim dar'a, Nabi Luth merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka. Bahkan Nabi Luth berkata, hadza yaumun 'azib, ini adalah hari yang amat sangat sulit. Ini ketiga, Nabi Luth berikan cerita. Begitu pula yang keempat, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Pada hadis Jibril yang kita baca, begitu pula dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril datang menjelma dengan seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi, sahabat yang dikenal husnul wajah, wajah yang indah, wajah yang tampan, hatta yutrabihil mathal fil jamal, sampai orang-orang Arab pada zaman itu membuat syair, membuat permisalan tentang keindahan wajah dengan Dihya Al-Kalbi. Malaikat Jibril menjelma dan menyerupai Dihya Al-Kalbi pada para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, diketahui oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini masih banyak dalil-dalil yang lain. Maka ikhwani afidhakumullah, berubah wujudnya malaikat kepada wujud manusia ini telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan begitu pula sunnah-sunnah yang sahih. Maka ada satu permasalahan kepada kita. Jika malaikat berwujud manusia, maka semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, tua ataupun muda, mungkin berarti untuk melihat. Tapi di sini perlu difahami bahwasanya seseorang juga tidak bisa mengklaim, menganggap bahwa sosok yang dia lihat adalah malaikat. Tidak bisa dia mengaku. Karena penetapan sosok tersebut malaikat ataupun bukan, ini butuh adanya wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi alaihi salatu wassalam telah wafat. Kalau zamannya Nabi Luth, zamannya Nabi Ibrahim alaihimussalam, kedua Nabi tersebut tidak mengenali siapa sosok manusia yang datang kepada mereka sebenarnya. Baru setelah itu datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana dengan kebanyakan manusia yang lain? Oh, ini Nabi tidak tahu. Maka mereka pasti lebih tidak mengetahui. Apalagi dengan wujud asli. Oleh sebab itu, Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan bahwasanya barang siapa yang mengaku melihat malaikat pada wujud yang sebenarnya, bahwa kadzab, maka orang ini pendusta atau penghayal. Sehingga jangan difahami kemudian ketika malaikat Jibril menjelma kepada manusia dilihat oleh para sahabat, berarti kaum muslimin mampu untuk melihat. Malaikat menjelma ataupun bahkan mengaku melihat wujud aslinya malaikat, mereka mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad telah tiada, telah terputus. mempunyai faedah yang berdampak. Kemudian faedah yang kedua, ini ada anjuran untuk memperbagus pakaian dan penampilan ketika akan menemui para ulama, ketika ingin menemui para ahlul ilmi, sebagaimana disebutkan pada hadis di atas. Ittala'a 'alaina rajulun shadidu bayati thiyab shadidu sawadi syar. Tiba-tiba tampak di hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Ini adab malaikat. Mendatangi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sebagai seorang muallim, pengajar, dan menggunakan pakaian yang rapi, pakaian yang indah, penampilan yang bagus. Oleh sebab itu berkata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullahu rahmatan wasi'ah dalam syarahnya ketika sampai pada hadis ini, beliau menyebutkan fihi dalil. Hadis ini berisikan petunjuk dalil ala tahsin al-thiyab wal-hay'ati wal-nadhafah, agar memperbagus pakaian, agar memperbagus penampilan dan kebersihan. Sebutkan oleh beliau pakaian, penampilan, kebersihan. Inda dukhul ila al-ulama wal-fudala wal-mulub. Ketika akan menemui para ulama, karena ilmu mereka, ahlul ilmi, para fudala, orang-orang yang diberikan kemuliaan kepada mereka, keutamaan. Dan para muluk, raja-raja, pemerintah, pemimpin. Kata beliau, فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَى مُعَلِّمًا لِلنَّاسِ بِحَالِهِ وَمَقَالِهِ. Ibnu Daqiq Al-A'id, karena Jibril datang untuk mengajarkan kepada umat manusia dengan penampilan dan ini diikuti oleh para ulama dan salafu hadhihi al-ummah. Di antaranya diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah, Imam dari Hijr, mana beliau dijadikan rujukan di dalam perkara fikih mazhab kedua di dalam agama kita. Imam Malik jika arada an yuhaddith an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a. Apabila Imam Malik ingin menyebutkan hadis kepada murid-murid di majlis yang sudah biasa beliau hadiri duduk, apabila ingin menyebutkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berwudu terlebih dahulu. Memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau akan menyampaikan ucapan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Menyebutkan hadis, beliau wudu terlebih dahulu. Wa jalasa ala firashihi wa sarraha lihyatihi. Beliau duduk di atas karpetnya, tikarnya, tempat duduk, dan merapikan jenggot, menata. Wa jalasa biwaqarin wa haibah. Dan beliau duduk dengan tenang, seolah-olah itu adalah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau duduk dengan tenang dan penuh kewibawaan. Dan ini berupa hajat. Kemudian jelasan yang ketiga adalah mengenai rukun Islam di dalam hadis ini yang sudah kita sebarkan satu persatu. Begitu pula faedah yang keempat, jelasan mengenai rukun iman, kemudian ihsan, kemudian yang terakhir adalah penjelasan mengenai ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akan datangnya hari kiamat. Ini merupakan tentang faedah yang ada di hadis Jibril yang belum sempat kita sampaikan. Dan lalu Al-Aslu Al-Dalib dengan tempat yang ketiga yaitu Al-Aslu Al-Dalib Al-Dalib Al-Dalib Al-Dalib Al-Dalib Al-Dalib ketahui di kita Muhammad alaihi salatu wassalam nasab kedia tugas dia dan hak-hak yang wajib yang kita tunaikan kepada kita Rasulullah di Abdul Salam Kudus. Nah, kita bisa